warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Santai aja. Jangan anu ya. Formal-formal. Kita ngobrol-ngobrol insyaallah setengah jam saja. Karena saya janjian dengan pasien. Janjian dengan pasien untuk operasi. Operasi karena saya dokter bedah tulang deh. Di PKU Ngamping dan juga di PKU Kota. Problematika generasi muda. Ini problematika yang unik. Kalau saya ini masih muda atau enggak? Enaknya ini gimana? Masih muda enggak? Batasan muda berapa? 40. Berarti saya masih muda. Problematika kita sama. Alhamdulillah loh, sama ini. Yang pertama, menurut saya ini problematika saya sekarang. Kita itu terlena dengan waktu. Terlena dengan waktu. Sehingga banyak waktu kita itu terbuang. Bukan sia-sia ya, tapi kurang bermanfaat. Apalagi kalau masih mahasiswa, itu waktunya insya Allah masih slow-slow nih. Karena kalau sudah menikah, itu sudah harus membagi dengan istri, membagi dengan suami, membagi dengan anak. Nah, ketika masih mahasiswa, itu saya merasakan dulu waktu masih mahasiswa itu sangat longgar sebenarnya waktu saya. Sangat longgar. Sehingga kalau kita tidak memanfaatkan ya tadi, kurang bermanfaat. Dulu saya itu waktu SMA, di itu tiap hari, hampir tiap hari itu isinya kalau enggak basket ya sepak bola. Dulu itu memang hobi saya zaman dulu. Jadi kalau yang sesi saya ora usah dicatat, ora apa-apa, ora pada penting ya. Nanti yang beneran itu nanti yang kedua dan yang ketiga. Tiap hari basket. Saya dulu ikut kejuaraan mulai dari U16, U18, U23. Ketika masuk UMPTN, saya dulu masuk kedokteran gigi dulu. Di UMPTN pertama saya masuk kedokteran gigi. Persis di tahun 97, zaman reformasi. Ya, terlenanya waktu itu ya, terlenanya waktu itu saya lebih banyak dolan di gelanggang mahasiswa UGM. Termasuk saya jadi tahu bagaimana demonstrasi dan saya menyesal. Jebulane penak zamanku to, Bro. Itu jebulane ya. Saya dulu kuliah masuk ke dokter UGM yang kedua, UMPTN yang kedua itu SPP saya 250.000 satu semester. Sekarang UGM itu pakai uang kuliah tunggal. Ya intinya mengharap munggah ke SPP ning pakai jeneng liyo. Lebih mahal. Ya intinya memang dulu saya menikmati masa yang murah. Makanan murah dan lain-lain. Dan misal saya masih ingat dulu waktu-waktu di tahun 97 demonstrasi di jalan dan saya melihat memang waktu itu mahasiswa dengan semangat. Karena rumah saya dekat UGM, saya kalau dolan ke Gelanggang itu bisa naik sepeda, bisa jalan kaki, bisa naik bis. Karena waktu itu motor saya gantian dengan adik saya. Sepanjang demonstrasi itu memang kalau orang bilang provokator, ya betul. Karena di belakang itu ada yang ojo-ojoin, nah, maju, maju, lempar batu, pakai batu, lempar saja, lawan aparat. Baru sadar jebolan ini, dulu kita ini boso Jawa Timur dibodongi tenan, diakusi rugi kita. Dan saya menyesal, mestinya yang tidak perlu seperti itu dan tidak boleh seperti itu. Saya dulu di kaki terlena betul dengan waktu. Karena kuliah di kedokteran gigi waktu itu lebih banyak selone isinya masih dengan basket dan gelanggang mahasiswa. Mencari, sambil mencari, saya ini mau ngapain. Begitu masuk ke dokteran, semuanya berbeda. Yang pertama, waktu slow, kita mesti memanfaatkan. Kalau tidak, ya cuma kayak gini tadi, hilang waktu kita. Saya sering kalau sama mahasiswa saya, nah terus acaramu apa aja deh, pagi jam berapa sampai jam berapa, terus pulang acaranya apa, gunakan. Saya masih ingat, saya karena tinggal di kampung Karangmalang, itu atasnya lembah UGM. Kampung Karangmalang itu atasnya persis lembah UGM. Isinya mayoritas mahasiswa. Dan saya bisa belajar alif, ba, ta, ta, itu karena TPA-nya yang ngajar para mahasiswa. Masa UNY maupun mahasiswa UGM. Sampai nanti sekian puluh tahun ketemu lagi, gantian saya yang ngisi pengajian, guru saya TPA yang jadi murid saya pengajian. Tapi setiap, saya yakin, setiap yang saya tilawahkan, saya bacakan, pasti guru saya dulu, alif ba ta, akan dapat manfaat, dapat pahala. Dan saya ingat, termasuk adik-adik saya 4 orang, itu belajarnya dengan para mahasiswa UNY maupun kalau dulu IKIP dan UGM, termasuk ibu saya. Belum tahu membaca Al-Quran waktu itu. Yang ngajari mbak-mbak yang kos di Karangmalang. Maka harapan saya kalau Mubarok ini pengajian namanya kok Ma'had Mubarok itu punya program TPA itu manis sekali. TPA untuk orang tua, anak ibu-ibu. Karena saya kalau di Muhammadiyah Sleman itu di Majelis Tabligh, kalau di Muhammadiyah Pimpinan Pusat saya di Majelis Tarjih. Saya sering ketemu dengan ibu-ibu, pengajian bapak-bapak juga. Banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Kalaupun bisa, itu masih minimalis. Sambil kita belajar, sambil ngajari. Jadi dulu yang memberantas buta huruf Al-Quran di kampung saya Karangmalang itu para mahasiswa. Ya tidak jarang ada mahasiswa yang akhirnya menikah dengan warga kampung Karangmalang. Oh, itu efek aja itu ya. Dan nanti kadang-kadang ibu-ibu itu pengen privat, manggil yang ibu-ibu, mbak-mbak, bisa ngajari, masya Allah, pahalanya luar biasa. Balahu ajruhu wa ajru man tabi'ahu la yanqusu min ujurihim syai'a. Ndak ngurangi pahalanya orang yang diajari, tapi setiap dia baca Quran pahalanya terus ditransfer ke kita. Ini jelas MLM yang cetoh nih kayak gini. Ini jelas kirim pahalanya terus, tidak perlu pakai teori apa downline atau line-line apa itu ya. Enggak perlu pakai teori-teori seperti itu. Jelas pahalanya. Dan waktunya bisa insya Allah. Saya dulu adik-adik, karena saya pengen belajar, belajar bahasa Arab. Sayangnya Ma'had Ali bin Abi Thalib UMY itu, dulu namanya Ma'had Abu Bakar Siddiq, itu bukanya tahun 2003. Saya jadi murid pertama di sana. Tiap hari Senin sampai Jumat, pulang dari Sarjito, saya langsung ke UMY. Zaman dulu FAI-nya di utaranya gedung Rektorat AR Baharudin itu. Utaranya apa? Selatannya. Di selatannya. Dan belum ada Masjid Ahmad Dahlan. Hingga kalau sholat itu di lantai 1 rektorat itu dulu. Itu masjidnya itu di situ. Senin sampai Jumat. Dari jam 1:30 atau jam 2 saya lupa, sampai jam 5:30 tiap hari. Dan waktu itu saya beruntung, guru saya langsung orang orang Arab, tapi Arabnya Sudan. Orang Sudan itu bahasa sehari-harinya bahasa Arab. Bahasa Arab. Jadi dia ngajar bahasa Arab tanpa bahasa Indonesia Berber Blas. Dijak ngomong Indonesia orang ngerti. Jadi belajar tiap hari, dan saya dari koas langsung ke UMY bareng dengan beberapa teman-teman. Dan bisa, tapi ya, kalau sekarang mungkin kan mahasiswa lebih sibuk ya. Zaman saya dulu lebih santai. Ini karena 2004 saya lulus dokter dan harus kerja, karena saya sudah punya istri. 2004 saya lulus, sudah nikah, 2005 sudah punya anak. Jadi saya tidak sampai rampung di Ma'had. Tapi saya terus belajar. Kalau ada kesempatan, saya ikut daurah bahasa Arab. Saya ikut daurah bahasa Arab. Masih terus belajar. Sebenarnya waktu kita ada. Kalau bisa menguasai bahasa Arab, ya itu sangat bagus. Kalau enggak, ya minimal dasar-dasar. Nah, kerugiannya karena saya bisa ngomong dengan orang Arab, kalau ada relawan yang dibutuhkan, termasuk terakhir kemarin ke Syam, perbatasan Turki Suriah, dan saya bisa dulu pernah masuk ke Suriah, karena iso rada basa Arab minimal iso takon dalan metu itu. Jadi yang dikirim saya itu, kalau ada tamu orang Arab, ya terpaksa saya yang diajak. Nah, minimal iso ngancani, bisa sedikit ngobrol. Itu kerugiannya. Kerugian apa keuntungan itu? Termasuk kemarin ada seorang ulama namanya Syekh Ali Hasan Al-Halabi, ingin ketemu dengan relawan-relawan peduli muslim. Ya, saya yang bahasa Arabnya pas-pasan disuruh jadi juru bicara. Padahal ada yang lulusan Yaman, ada yang lulusan Ma'had yang sudah lulus, Ma'had Ali bin Abi Thalib yang sudah lulus, tapi terpaksa saya yang disuruh. Itu kerugiannya. Tapi dulu Senin sampai Jumat, paginya koas, siangnya kuliah lagi bahasa Arab. dan itu semuanya ngapal ke semua. Dan insya Allah cukup, karena waktu itu belum usum WA, enggak ada Facebook, tidak ada ya warnet juarang sekali. Seingat saya malah saya tahun itu mungkin saya 1-2 kali melebu warnet itu, karena ada skripsi baru mulai awal-awal tahun-tahun 2003 ya. Udah lahir ya kamu ya? Lahiran tahun berapa? 99. Iya. Masih muda ya, berarti sama saya kakek cuma 20 tahun kamu ya. Yang pertama itu waktu luang. Sayang sekali kalau waktu luangnya isinya kuliner. Ini apa bro, kuliner. Apalagi ini baru belanja ya di sana. Kalau belanja untuk dijual ya nggak apa-apa. Saya dulu di masih ingat dulu kalau di kedokteran, karena saya ketua kerohanian, kita itu kalau mau nyari dana dulu sebenarnya jebulin mudah. Zaman dulu kita ngambil dari percetakan, karena tahun dulu 99 itu percetakan yang paling gede itu Gema Insani Press, Pers itu. Saya ngambil buku banyak sekali, bikin faktur, harganya saya dapat diskon 40%. Saya jual full, dari tiap buku saya dapat 40%. Kalau pun diskon ya 10% aja, saya masih dapat 30%. Kita gelar itu hampir semua ngambil itu ya habis lah. Tapi untuk biaya kerohanian waktu itu. Ya saya sempat merasakan jebolannya dagangin kayak gini. Sempat ada yang titip sepatu, kita simpan di satu tempat, sepatunya laris beberapa, di stok lagi, besoknya sepatunya hilang, diambil orang. Jadi saya harus bayar ke yang nitip barang tersebut. Tapi intinya banyak yang bisa kita lakukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani mahbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia itu lena, yaitu al-farah, as-sihah wal-farah, kesehatan dan waktu luang. Ini yang sering melenakan kita. Rugi, karena kalau masih mahasiswa itu selok. Kalau begitu nikah sudah harus ngopeni anak bojo, bojo yang perempuan ngopeni yang laki-laki, suaminya yang laki-laki ngopeni istrinya yang perempuan. Apalagi kalau sudah punya putra, lebih berat lagi. Maka sekarang kalau mau habis-habisan ya sekarang ini. Mau habis-habisan sekarang, jangan sampai kita terlena, rugi nanti waktunya. Begitu kita sudah menikah, kesempatan itu sudah berkurang. Apalagi sudah tua. Begitu banyak sekarang ini orang-orang yang pengen ngaji betulan, tapi sudah tua. Begitu datang ke pengajian, pengen seperti yang anak-anak muda, gak bisa. Karena kalau masih muda itu seperti mengukir di batu, bikin tulisan temancep. Tapi kalau orang tua seperti menulis di air, kena ombak langsung hilang tulisan. Sulit, karena memorinya kalau pada orang tua, makin tua itu kita makin, teorinya ya tidak semua, itu makin atrofi otaknya. Maka diantara supaya menjaga kita itu tidak pikun di usia tua, otaknya distimulasi terus dengan hafalan, dengan hafalan. Hafalan Quran, hafalan Quran, hafalan Quran. Kalau bisa punya hafalan yang bisa terus diulang-ulang terus. Termasuk kalau ngimami juga harus bisa. Jadi jangan kulhu terus ya. Andalannya wadduha, wadini, nanti rakaat kedua kulhu. Nah ini mahasiswa ini jangan. Saya masih ingat dulu, ini salah ya. Di Karang Malang itu mahasiswa. Orang kampung ya enggak ada yang berani ngimami, ada 1-2 lah. Itu pun ya wasyamsi wa duhaa yang paling panjang lah. Tapi kalau beliau enggak ada, yang ngimami mahasiswa. Nah, masya Allah kalau mahasiswa yang ngimami, suratnya udah dobu-dobu, surat apa ya? Ini masing-masing punya hafalan sendiri-sendiri. Dulu akhirnya kalau salah wis maca dowo, nek salah orang kampung itu sering ngece. Ya bener apa namanya itu kalau ada yang share itu kul huwele, itu betul-betul saya ngalami kejauhan kul huwe itu di kampung dulu seperti itu. Ya ini tantangan, tapi kalau bisa ya secukupnya. Ada ngimami harus punya kelebihan. Kapan bisa ngapal? Oke, sekarang ketika masih usia muda. Yang pertama waktu luang. Kalau bisa ikut kegiatan Ma'had Mubarak, ikut. Saya masih kelingan dulu kalau kurang pulang Ma'had jam 5:30 atau 5:15, pulang dari UMB keluar maghribannya di Masjid Al-Mubarak. Jadi sejak zaman dulu itu sudah akrab dengan Al-Mubarak saya. Kemudian yang kedua, walaupun Mubaraknya ganti Mukarromah, Mukarromah ya, ini maksudnya apa? Mutoharom ya. Kemudian yang kedua, problem yang kedua itu tidak selektif memilih sahabat. Ini beda ya, sahabat dengan teman. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Fal yamdu ahadumum man yukhallil." Perhatikanlah kalian dengan siapa kalian bersahabat. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi." Seseorang itu sebagaimana sahabat dekatnya. Jadi kalau mencari sahabat itu mesti golek sing apik-apik. Jangan kita ini kadang-kadang kan berteman bersahabat dengan orang yang tidak menjaga misalkan sholat. Kita itu orangnya orang Melayu itu enggak enakan. Baru minum bareng datang adzan. Ah, kita enggak enak nih sama teman kita. Akhirnya kita lalai dari sholat. Kalau teman kita ini orang-orang yang multazim, multazim ini menjaga ketentuan-ketentuan terutama masalah sholat. Begitu adzan, ya kita break, ya kita sholat dulu. Enggak pakai enggak enak nek wong Jawa apa meneh? Ya orang Melayu lah. Itu mesti enggak enak. Waduh, enggak enak ya saya mau pamit itu. Enggak enak ya saya mau izin nanti dikira sok alim. Nanti dikira sok anu. Izin saya mau pengajian dulu. Alah, pengajian tuh besok lagi, Bro. Enggak enak. Akhirnya kita terbawa dan terbawa. Akhirnya mana teman kita yang dulu itu? Karena kurang selektif dalam berkawan dekat, akhirnya bablas anini. Jadi kita berusaha kalau bisa mencari kawan-kawan yang bisa kalau ketemu dia mengingatkan kita kepada ketaatan kepada Allah. Problem yang pertama kita jangan menyia-nyiakan atau kita banyak menyia-nyiakan waktu. Yang kedua kita tidak selektif dalam memilih sahabat. Yo, berteman pasti. Berteman dengan siapa aja. Dengan siapa aja. Mesti kenal, enggak boleh orang kenal itu. Minimal mengucapkan salam, minimal. Kata Rasulullah SAW, mengucapkan salam itu ila man arafta wa man lam ta'rif. Kalau muslim walaupun kita enggak kenal, jelas kalau di UMY kan enggak ada yang enggak muslim toh. Apa ada yang enggak muslim di lingkungan UMY? Pegawainya enggak mungkin muslim semua. Mahasiswanya ada yang enggak muslim? Yo kalaupun ada yo alangan lah itu. Ada dulu di FKUGM, FKUMY itu mengada yang Hindu karena bapaknya dokter dosen di pembimbing klinik di RSUD, pengen anaknya di UMY, ya di UMY kuliahnya, walaupun agamanya tetap Hindu, mengikuti pelajaran agama Islam. Tapi kalau enggak ada. Maka kalau ketemu ya assalamualaikum. Ila man arafta wa man lam ta'rif, walaupun belum kenal, apalagi yang sudah kenal. Akan tapi bersabar itu perkara yang berbeda. Kemudian yang ketiga, problemnya adalah kurang tepat memilih idola. Jadi yang namanya idola itu, kalau dalam bahasa Arabnya itu alladzi yataharrak, yang menggerakkan. Anak-anak saja, saya itu kemarin cukur rambut nganter anak saya yang kecil, umurnya 8 tahun, kelas 2 SD. 7 tahun atau 8 tahun ya. Karo anake dhewe lali ya. Ya 7 sekian tahun lah, hampir 8. Saya nunggu yang kesekian, tak delok anak-anak ini potongnya aneh-aneh. Ada yang ada apa itu potongan yang yes kayak gitulah. Ada yang sini tipis, sini dawa. Saya lihat-lihat, oh ya memang do niru gambar-gambar iki toh. Orang kalau sudah senang dengan Cristiano Ronaldo, itu rambutnya dipadak-padak gitu, diunggah-unggah gitu. Kenapa? Karena dia mengidolakan. Yang menggerakkan, alladzi yataharrak, yang menggerakkan. Kita kalau punya idola mesti pengen kayak gitu. Nah, kebanyakannya keliru memilih idola. Maka kita jangan keliru. Kemudian tambah sedikit cerita ya. Saya dulu ketika jadi dokter atau mahasiswa kedokteran enggak ada bayangan mau jadi apa, itu enggak ada bayangan. Tapi begitu tahun 2001 saya ketemu namanya Dr. Yose Rizal, jurnalis ya waktu itu ya. Baru pulang dari Ambon karena ikut jadi relawan di konflik antar agama di Ambon. Waktu acaranya di Masjid Suwada saya datang. Oh, saya pengen jadi kayak gini. Akhirnya saya ikut rombongan beliau, bahkan nyopiri beliau. Kemudian beliau katakan, Arif, besok jadi dokter bedah tulang ya, masuk ortopedi. Waktu itu saya nggak ada bayangan sebelumnya. Tapi setelah itu, oh iya, ya sudah, mungkin ini saya pengen jadi kayak orang ini. Walaupun akhirnya saya membawa Mercy waktu itu dari Jakarta cabang Jogja, ya saya dengan teman saya Dr. Sayuti itu buka cabang Mercy di Jogja, tapi karena kita berbeda pendapat masalah Sunni Syiah, masalah perang Suriah, akhirnya saya dan Dr. Sayuti dikeluarkan jadi relawan. Oh, relawan ditok nih ora pokong jenenge relawan kok. Walaupun saya pribadi dengan Dr. Yose Rizal tetap berteman, tetap bisa WA-an, tapi saya tidak di Mercy lagi karena Mercy sudah terlalu dekat dengan Syiah, yang tentu kita ya sama sekali tidak sepakat, sama sekali. Kita punya idola. Saya dulu, bapak saya itu sering menceritakan tentang namanya Pak A.R. Fahrudin. Tahu A.R. Fahrudin? Semua mahasiswa nih, orang mahasiswa UMY kenal A.R. Fahrudin ya kebangetan ya. Wong daftar semuanya di gedung A.R. Fahrudin. Jadi ceritakan dulu tentang Pak A.R. Fahrudin. Saya membaca-baca tentang beliau. Sampai akhirnya suatu saat saya menikah dengan cucunya Pak A.R. Fahrudin. Saya mewarisi buku-bukunya langsung dari bukunya Pak A.R. Fahrudin. Jadilah kita ini kalau bisa ya kita punya idola yang tepat. jangan idola yang keliru. Jadi tiga itu. Satu, waktu luang gunakan semaksimal mungkin. Yang kedua, bersahabat dengan orang-orang yang baik. Yang ketiga, pilih idola yang tepat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena Ustaz Amrullah sudah hadir, dan ini pengajian yang sesungguhnya nanti dengan Ustaz Amrullah. Ini kalau seandainya saya dulu ketemunya dengan Ustaz Amrullah, mungkin ya idola saya Ustaz Amrullah ini mungkin ya. Dan karena beliau ini mahasiswa teknik UGM, tapi jago bahasa Arab. Saya pernah ikut pelatihan khotib atau pelatihan tentang adab-adab Jumat, dan pelatihan khotib yang isi orang Saudi. Panitianya Ustaz Amrullah. Jadi beliau ini bahasa Arabnya jago, padahal mahasiswa teknik UGM. Kalau yang UMY kira-kira punya keinginan untuk pengen belajar bahasa Arab? Pengen ya? Maka jangan jangan lalai dari broadcastnya Ma'had Mubarak. Minimal mulai dari awal supaya bisa lebih nikmat lagi belajar di Ma'had Mubarak, insya Allah. Mohon maaf jika ada kekurangan, tidak perlu ada tanya jawab, karena saya langsung pamit ke rumah sakit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.